di kalangan al-Yahud, demikian pula Nasara. Dalam beberapa riwayat yang datang dari berbagai jalur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perpecahan umat tersebut. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa firqatan wahidah. Bahwa kaum Yahudi mereka berpecah menjadi 71 kelompok dan kaum Nasara berpecah menjadi 72 kelompok dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kelompok yang diselamatkan itu adalah al-jamaah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang makna al-jamaah. Beliau mengatakan, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, mereka lah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azab dalam kehidupan akhirah. Dan di antara kelompok tersebut yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah kelompok yang dikenal dengan sebutan Asy-Syiah. Akan tetapi Syiah itu sendiri apabila disebutkan Asy-Syiah itu masih terbagi-bagi lagi. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kelompok Asy-Syiah yang mengatasnamakan diri mereka Syiah itu terbagi lebih dari 70 kelompok dengan berbagai macam keyakinannya. Dari Al-Ismailiyah, Az-Zaidiyah dan yang lainnya. Namun ketika kita menyebutkan Asy-Syiah secara mutlak pada zaman-zaman kita sekarang ini, maka biasanya yang dimaksud adalah kelompok Syiah yang khusus yang dikenal dengan sebutan Ar-Rafidah atau juga disebut Asy-Syiah Al-Ja'fariyah. Mereka disebut Syiah Rafidah. Ar-Rafidah artinya menolak. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebab penamaan ini disebabkan karena ketika sebagian mereka ingin mengangkat Zaid bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib untuk diangkat menjadi imam mereka setelah Ali Zainul Abidin, maka mereka mendatangi Zaid dan bertanya, apa sikapmu terhadap Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala menjawab bahwa Abu Bakar dan Umar adalah khalifah yang sah dan beliau mendoakan keduanya. dan ini yang tidak dikehendaki oleh mereka, yang menyebabkan mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Pada saat mereka meninggalkan Zaid, maka Zaid bin Ali mengatakan, "Rafadtumuni, kalian telah menolak aku." Maka mereka pun disebut dengan sebutan Rafidah, karena mereka menolak untuk mendoakan kebaikan dan mensahkan keimamahan dua khalifah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana mereka juga disebut Asy-Syi'ah Al-Ja'fariyah. Disebut Syi'ah Al-Ja'fariyah nisbah kepada imam yang mereka tetapkan sebagai imam yang keenam setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian Ali seluruhnya setelah Al-Husain, seluruhnya dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainul Abidin yang keempat, kemudian yang kelima Muhammad ibn Ali Al-Baqir, dan yang keenam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dikenal dengan gelar As-Sadiq, dan beliau termasuk di antara ulama Us-Sunnah. Akan tetapi kaum Syiah Rafidah banyak membuat riwayat-riwayat palsu, lalu mereka sandalkan kepada Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali mereka menukilkan dari Ja'far As-Sadiq, sehingga dengan itu mereka pun disebut Syiah Al-Ja'fariyah. Sebagaimana mereka juga disebut Asy-Syi'ah Al-Itsnai Asyariyah. Al-Itsnai Asyariyah yang merupakan nisbah kepada 12, Itsna Asyar, disebabkan karena mereka menetapkan 12 imam. Mereka menetapkan 12 imam. Dan mereka menganggap bahwa anak dari Al-Hasan Al-Askari yang mereka sebut bernama Muhammad, itulah yang akan menjadi Imam Mahdi di akhir zaman, yang sampai sekarang belum juga muncul, masih bersembunyi di gua Sirdab. Padahal di dalam sejarah tidak diketahui Al-Hasan memiliki keturunan sama sekali. Yang ke-12 ini adalah khurafah dari Asy-Syi'ah. Nah, ketika kita menyebut Asy-Syi'ah, perkataan Syi'ah, keyakinan Syi'ah pada zaman sekarang ini disebut secara mutlak, maka biasanya yang dimaksud adalah Asy-Syi'ah Rafidhah ini. Meskipun masih ada Syiah-Syiah yang lain, Al-Ismailiyah masih ada, namun mereka sedikit jumlahnya. Demikian pula Syiah Az-Zaidiyah masih ada, seperti di negeri Yaman. Di negeri Yaman yang berkembang adalah keyakinan Syiah dari Az-Zaidiyah. Meskipun kita perlu mengetahui bahwa Az-Zaidiyah itu sendiri yang menisbahkan kepada Zaid bin Ali, itu pun terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian menyebutkan sampai 20 kelompok. Dari Az-Zaidiyah, As-Sulaimaniyah, As-Salihiyah, demikian pula Al-Jarudiyah. Nah, kelompok Al-Jarudiyah yang ini merupakan salah satu sekte Az-Zaidiyah yang merupakan nisbah kepada Ziyad ibn al-Munzir Abu al-Jarud. Dinisbahkan kepada kelompok Al-Jarudiyah ini. Ini pada hakikatnya memiliki pemikiran-pemikiran yang mirip sekali dengan Syiah Rafidah yang sekarang ini, yang menjadi keyakinan Syiah Al-Houthiyah sekarang ini, yang mereka berusaha untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan di negeri Yaman. Mereka dari kalangan Syiah Zaidiyah Al-Jarudiyah. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan Iran sangat dekat sekali, karena persamaan yang kuat antara pemikiran-pemikiran Az-Zaidiyah Al-Jarudiyah dengan Syiah Rafidah. Bahkan orang-orang Zaidiyah sendiri menamakan Al-Jarudiyah ini dengan sebutan Rafidhatuz Zaidiyah. Kelompok Rafidah dari kalangan Zaidiyah. Mereka juga disebut Ghulatuz Zaidiyah, yang ekstrim dari pemikiran Zaidiyah. Ini Al-Houthiyah. Sehingga pada hakikatnya mereka lebih pantas untuk digolongkan kepada Syiah Rafidah, disebabkan karena jauhnya mereka dari pendapat-pendapat Az-Zaidiyah itu sendiri. Dan ulama Az-Zaidiyah berlepas diri dari kelompok Al-Houthiyah, Al-Jarudiyah ini. Meskipun Syiah-Syiah tersebut ada pada zaman kita sekarang ini, namun mayoritas apabila disebut Syiah, maka yang dimaksud adalah Rafidah yang ada di Iran, yang ada di Irak, demikian pula Al-Houthiyah, demikian pula yang ada di negeri kita di Indonesia dan di negeri-negeri yang lainnya. Mereka adalah Syiah Ar-Rafidah. Sehingga pembahasan kita ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika kita menyebut Syiah, itu kebanyakan pembahasan tersebut seputar keyakinan-keyakinan Syiah Ar-Rafidah ini. Namun di sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita tidak membahas Syiah Rafidah dari pemikiran-pemikirannya. Yang jelas mereka ini dalam hal pemikiran sangat bertentangan dengan Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertolak belakang dengan Islam, baik dalam perkara usul, demikian pula dalam perkara furu'. Dalam perkara usul sangat bertentangan dengan Islam, dalam permasalahan Al-Quranul Karim, keyakinan mereka bahwa Al-Quranul Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini banyak kekurangannya, penambahan dan kekurangan, lebih banyak kurangnya. Sebab Al-Quran yang sebenarnya sebagaimana yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitab mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, Usulul Kafi, mereka menyandarkan riwayat kepada Ja'far As-Sadiq bahwa Al-Quran yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17.000 ayat. Berjumlah 17.000 ayat yang mereka sebut Mushaf Fatimah. Kalau kita melihat Al-Quran yang ada di tangan kita, 6.000 sekian. Ada yang menyebut 6.236 ayat. Berarti 2/3 dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mereka menuduh para sahabat telah menghilangkannya dari mushaf. Mereka mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin terpeliharanya Al-Quran Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Mereka mendustakan itu. Dan bahkan mereka meyakini sebaliknya, Al-Quran muharraf, Al-Quran berubah, banyak yang telah dihilangkan oleh para sahabat. Lalu kapan mushaf Fatimah itu muncul, kata mereka nanti datangnya bersamaan dengan keluarnya Imam Mahdi versi mereka, yang sampai sekarang masih takut untuk keluar dari gua, gua Sirdab, nanti dibawa oleh mereka. Jadi sekian abad lamanya, mulai dari para sahabat sampai hari kita ini, entah sampai kapan, dibiarkan manusia ini dalam keadaan sesat, tidak ada hidayah, tidak ada pedoman. Karena Al-Quranul Karim yang semestinya menjadi pedoman bagi umat ini, bagi kaum muslimin, muharraf, telah dilubah. Sungguh kafir apa yang mereka sebutkan. Belum lagi keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengafirkan para sahabat secara umum, kecuali segelintir dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, keyakinan ar-raj'a, al-bada, at-taqiyya, yang pada hakikatnya pemikiran kaum Rafidhah adalah pemikiran baru yang tidak ada kaitannya dengan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika menyifati kelompok Rafidhah. Kata beliau, "Law kanu minal bahaim lakanu humura, walau kanu minat tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya Rafidhah ini dari jenis hewan, dari jenis hewan, maka niscaya mereka menjadi keledai. Keledai ini permisalan hewan yang paling buruk, suaranya paling mungkar. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Kalau seandainya mereka ini dari jenis burung, mereka akan menjadi burung ruham. Burung ruham ini burung yang paling jorok. Makanannya itu yang kotor-kotor, najis. Ini ruham. Kalau Syiah Ar-Rafidhah dipermisalkan dari jenis burung ini, mereka jadi ruham. Yakni kelompok yang paling jorok, paling batil. Ini Rafidhah. Namun pada pembahasan kita insyaallah ta'ala, pada daurah kali ini kita ingin menerangkan tentang sikap-sikap radikalisme yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah dalam sejarah, sepanjang sejarah, mulai dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai seterusnya, sampai pada zaman kita sekarang, bahkan sampai mendekati hari kiamat. Kita akan melihat bagaimana kekejaman kaum Syiah Rafidhah, kebiadaban mereka, sikap pengrusakan mereka terhadap kaum muslimin, bukan hanya dalam perkara akhirah, bahkan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirah jelas mereka sungguh sangat merusak akidah kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka meyakini keyakinan Rafidhah ini. Namun juga dalam perkara dunia, dengan munculnya kelompok ini, mereka menghancurkan kehidupan kaum muslimin dan bahkan merongrong sebuah negeri, membahayakan kehidupan dalam bermasyarakat, menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari sepanjang sejarah Islam, membuktikan tentang perbuatan-perbuatan mereka, pengerusakan, penghancuran, pembunuhan kaum muslimin, merusak kehormatan-kehormatan mereka, sampai kepada tingkatan menghancurkan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita masuki penjelasan tentang apa yang mereka lakukan dalam sejarah Islam, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang melatar belakangi semua ini. Mengapa mereka memiliki pemikiran radikalisme tersebut? Mengapa mereka memiliki pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Khawarij, bahkan lebih mengalahkan pemikiran Khawarij? Kalau kaum Khawarij, mereka melakukan pengerusakan, pemberontakan, pembunuhan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi kaum Syiah, barakallahu fikum, mereka bukan hanya sampai di situ. Bahkan mereka menolong orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin demi kemaslahatan orang-orang kafir tersebut. Walhasil ma'asyara alaihi wa rahimakumullah, yang terpenting bagi kita untuk kita ketahui, apakah yang terjadi sepanjang sejarah dari pengerusakan kaum Syiah itu terjadi begitu saja? Atau mungkin ada yang mengatakan, ah itu kan oknum Syiah. Sebagaimana juga mungkin dari kalangan Ahlus Sunnah ada juga oknum-oknum tertentu yang melakukan pengerusakan. Apakah itu demikian? Terjadi begitu saja? Ataukah pengerusakan itu, penghancuran tersebut dibangun di atas dasar keyakinan yang ada pada mereka, yang kemudian dari dasar keyakinan ini mereka pun berani untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan dengan mengatasnamakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengatasnamakan pertolongan untuk kaum muslimin, mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Lalu kelompok-kelompok mereka sandarkan kepada kelompok Allah, Hizbullah, Ansarullah. Ini akan kita ketahui dari riwayat-riwayat yang mereka sebutkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dasar atau prinsip utama yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan brutal tersebut, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta-harta mereka, merusak kehormatan kaum muslimat, yang mendasari pemikiran ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah riwayat-riwayat yang datang dari tokoh-tokoh mereka yang menganggap Ahlus Sunnah selain dari mereka adalah kafir, yang menganggap Ahlus Sunnah dan menganggap kaum muslimin selain dari mereka adalah kafir, dan mereka dianggap najis, dan mereka disebut anak-anak zina, dan harta-harta mereka adalah halal bagi mereka. Dan ini disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah. Di antara yang disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, ketika dia menjelaskan tentang hukum An-Nawasib. An-Nawasib, perlu kita ketahui bahwa istilah An-Nawasib atau An-Nasibiyah, Ahlus Sunnah menyebut An-Nawasib itu adalah kelompok yang mereka membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu membenci Ahlul Bait. Ini kelompok Nasibiyah, membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang pertanyaan, apakah Ahlus Sunnah membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kalla. Thumma kalla. Tidak sama sekali kan? Bahkan Ahlus Sunnah di antara keyakinan mereka adalah cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mencintai Ali bin Abi Thalib adalah merupakan tanda keimanan. Dan Ahlus Sunnah meriwayatkan berbagai macam hadis, hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di antaranya kisah Khaybar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera perang yang akan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Aku akan berikan keesokan harinya bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemenangan melalui kepemimpinannya. Itu dalam peristiwa Khaybar. Lalu singkat dari hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam kondisi para sahabat ketika itu semuanya berharap, kulluhum yarju ay yu'taha, semuanya berharap untuk mendapatkan bendera itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, ahlu sunnah cinta kepada beliau. Akan tetapi bagi Syiah yang namanya An-Nawasib, yang dimaksud adalah ahlu sunnah, apabila mereka mengatakan Nasibi, maka yang dimaksud itu adalah ahlu sunnah, karena mereka berkeyakinan orang-orang yang meyakini sahnya khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka mereka itulah Nasibi. Ini pengertian Nawasib menurut Syiah Rafidah. Ni'matullah Al-Jazairi ketika ditanya tentang An-Nawasib, maka dia mengatakan, innahum kuffarun anjas biijma'i ulama'i syi'ati al-imamiyah. Sesungguhnya mereka ini, An-Nawasib, ahlu sunnah, adalah orang-orang kafir, najis, berdasarkan kesepakatan ulama' syi'ah al-imamiyah. Wa innahum syarrun minal yahudi wal nasara. Dan sesungguhnya mereka ini lebih jahat, ahlu sunnah itu lebih jahat daripada Yahudi dan Nasara. Wa inna min alamatin nasib taqdimu ghairi Ali alaihi fil imamah. Dan di antara tanda seorang disebut nasibi, apabila dia mendahulukan, ada sebelum Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal keimamahan, yakni mengesahkan khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, khilafah Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka ini nasibi, An-Nawasib kuffar, najis. Kalau najis kafir berarti apa? Halal darahnya. Ini juga disebutkan oleh syekh mereka Al-Bahrani, yang mereka juluki dengan sebutan Al-Muhaqqiq. Dia mengatakan, wat-tahqiqu al-mustafadu min akhbari ahli al-bait alaihim assalam كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب. Disebutkan dalam kitabnya Al-Hadaiq An-Nadhira pada jilid yang ke-14 halaman 159. Dia mengatakan, dan tahqiq, secara tahqiq yang merupakan faedah yang diambil dari riwayat-riwayat Ahlul Bait, sebagaimana yang kita terangkan, yang tidak perlu lagi ada penambahan di dalam kitab Asy-Syahabu Tsaqib, bahwa seluruh yang menyelisihi, yang mengetahui tentang keimamahan, lalu kemudian mereka mengingkari keimamahan tersebut, yakni keimamahan mereka, dan menyelisihi mereka, keimamahan yang mereka tetapkan, seluruhnya adalah nasibi, dan seluruhnya kafir, musyrik. Mereka tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam. Dan tidak ada bagian sedikit pun dalam hukum-hukum Islam. Jadi, kalian wahai kaum muslimin, kalian wahai ahlus sunnah, adalah orang-orang kafir menurut pandangan Asy'ah. Dan ini dikuatkan lagi oleh Syekh mereka Al-Majlisi, salah seorang ahli tafsir dari kalangan Syiah. Al-Majlisi, dia menyebutkan dalam Biharul Anwar pada jilid yang ke-29 halaman 33, dia mengatakan, "I'lam anna itlaq lafdhi syirk wal kufri 'ala man lam ya'taqid imamat amirul mu'minin wal a'immah min waladihi 'alaihim assalam wa faddala 'alaihim ghairahum yadullu 'ala annahum kuffarun mukhalladuna finnar." Ketahuilah bahwa penyebutan lafaz syirik dan kafir bagi orang yang tidak meyakini keimamahan Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan imam-imam setelahnya dari keturunannya, dan lebih mengutamakan selain mereka daripada imam-imam tersebut, menunjukkan bahwa mereka semua adalah kuffar, kafir, mukhalladuna finnar. Mereka seluruhnya kekal dalam neraka. Ini keyakinan mereka, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi mereka menganggap al-muslimun kuffar. Mereka menganggap selain mereka kuffar, musyrikun najis. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kenapa kok saya melihat sebagian orang-orang Syiah juga sholat bersama kaum muslimin, bahkan kadang-kadang menjadi makmum di belakang imam kaum muslimin. Kalau seandainya mereka menganggap kafir, kenapa mereka sholat di belakang? Masyaallah wa rahimakumullah. Ini termasuk talbis kaum Syiah, disebabkan karena mereka juga memiliki prinsip keyakinan yang lain, ya, yang disebut taqiyah. Ini yang kadang-kadang menyebabkan berubah-rubahnya orang-orang yang berjalan di atas keyakinan ini. Tergantung kondisinya, tergantung kemaslahatannya. Karena keyakinan mereka yang disebut taqiyah, yang menyebabkan mereka menganggap boleh sholat di belakang kaum muslimin. Karena apa? Taqiyah. Maksudnya apa? Menyembunyikan keyakinan mereka, menampakkan seolah-olah mereka bersama dengan ahlus sunnah. Ini dalam kondisi ketika mereka lemah. Ketika mereka hidup di negara-negara ahlus sunnah, di sana mayoritas ahlus sunnah, maka mereka menyembunyikan keyakinan mereka. Dan itu termasuk di antara prinsip keyakinan mereka. Mereka mengatakan, at-taqiyatu fi dari taqiyati wajibah. Taqiyah di negeri taqiyah, yang dimaksud negeri taqiyah ahlus sunnah, di mana Syiah itu lemah, itu hukumnya wajib bertaqiyah. Mereka juga meriwayatkan hadis, at-taqiyatu minad din, la imana liman la taqiyata lah. Taqiyah itu bagian dari agama, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi taqiyah itu menyembunyikan keimanan mereka dan menampakkan seolah-olah mereka bahagian dari ahlus sunnah, untuk menyusupkan keyakinan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu mereka gencar untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Syiah itu sama seperti kaum muslimin yang lain, tidak ada beda. Perbedaannya dalam perkara-perkara furu', permasalahan-permasalahan cabang. Adapun secara umum masalah prinsip sama, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa seharusnya madhab Ja'fari, yaitu Syiah, dimasukkan ke dalam madhab-madhab kaum muslimin. Dan itu mereka menulis buku-buku tentang hal ini. Mereka ingin dianggap sebagai madhab yang kelima. selain dari madhab Asy-Syafi'i, madhab Maliki, Hambali, Hanafi. Yang kelima kata mereka adalah Al-Ja'fari. Mereka ingin dianggap termasuk di antara kaum muslimin, dan Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Oleh karena itu hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka menyebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan terus menyampaikan syubhat-syubhat, menjaga toleransi, kebebasan dalam berkeyakinan, dalam berfikir, dan yang semisalnya. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan akidah mereka dan menambah jumlah mereka dan menarik sekian banyak kaum muslimin untuk menjadi orang-orang Syiah. Nah, kapan mereka punya kekuatan, maka mereka pun akan terang-terangan akan menyebutkan riwayat-riwayat dari tokoh-tokoh mereka yang menganggap kafirnya Ahlus Sunnah, kafirnya kaum muslimin, murtadnya mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh imam-imam mereka. Bahkan disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah tentang sikap mereka terhadap Ahlus Sunnah dalam perkara Al-Ilahiyah, Ar-Rububiyah. Siapa yang menjadi Rabb dalam perkara Rasul, dalam perkara agama, itu sangat jauh berbeda. Dan ini diakui oleh mereka. Ni'matullah Al-Jazairi menyebutkan itu. Dia mengatakan, inna la najtami'u ma'ahum, ay ma'as sunnah, ala ilahin, wala ala nabi, wala ala imam. Kami tidak bisa bersatu dengan mereka. Ini perkataan kaum Syiah. Perkataan tokoh Syiah. Ni'matullah Al-Jazairi mengatakan, kami tidak bisa bersatu dengan mereka, dengan Ahlus Sunnah. Dalam perkara apa? Dalam perkara sesembahan. Dalam perkara Nabi. Dalam perkara Imam. Jadi sesembahan mereka berbeda dengan sesembahan kita. Ahlus Sunnah kaum muslimin menyembah siapa? Allahu Azza wa Jal. Allahu Azza wa Jal satu-satunya yang berhak untuk disembah. Siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kafir. Lalu kalau kalian mengatakan tidak bersatu dengan kaum muslimin dalam hal sesembahan, siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah wahai Rafidhah? Khomeini. Itu sesembahan mereka. Khomeini yang kuburannya jadikan sebagai tempat tawaf. Atau mereka menyembah para imam karena mereka menisbahkan ilmu-ilmu ghaib. Mereka menisbatkan ilmu takdir kepada imam-imam mereka. Menganggap bahwa para imam itu mengetahui perkara ghaib, mengetahui takdir. Para imam itulah yang mengatur alam ini. Siapa yang kalian sembah? Dan kata Ni'matullah Al-Jazairi, kami tidak berkumpul dengan mereka dalam hal Nabi. Walhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashim Al-Qurashi. Lalu Nabi kalian siapa? Nabinya Rafidah siapa? Khomeini. Nabinya Rafidah adalah tokoh-tokoh mereka. Apa saja yang disampaikan oleh mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, mereka telan bulat-bulat. Berarti Nabi mereka. Mereka tidak ingin menganggap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Karena tidak ingin bersama. Tidak ingin sepakat dengan kaum muslimin. Tidak pula sepakat di atas satu imam. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ رَبَّهُمُ الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِذَلِكَ الرَّبُّ وَلَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ. Sebab mereka, maksudnya Ahlus Sunnah, mengatakan sesungguhnya Rabb mereka yang Muhammad itu nabinya dan khalifah setelahnya itu Abu Bakar, kami tidak mengakui itu Rabb. Kami tidak mengakui ada Rabb yang Muhammad itu nabinya yang khalifah setelahnya Abu Bakar. Kami tidak mengakuinya. Bal naqulu inna Rabb alladhi khalaqa khalifata nabiyyihi Abu Bakar laisa rabbana wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana. Bahkan kami mengatakan sesungguhnya Rabb yang menciptakan khalifah nabinya yaitu Abu Bakar, dia bukan Rabb kami dan dia juga bukan nabi kami. Siapa yang menciptakan Abu Bakar Siddiq? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau diakui oleh ni'matullah al-Jazair. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ingin bersatu dengan kaum muslimin. Perhatikan, berbeda. Bertentangan. Berarti bukan bagian dari Islam. Sehingga sungguh aneh kalau ada di antara kaum muslimin yang masih juga mengatakan bahwa Ar-Rafidhah itu bagian dari kaum muslimin. Sungguh aneh kalau ada di antara kaum muslimin yang masih menganggap bahwa Rafidhah itu adalah saudara kita dari kaum muslimin. Sungguh aneh kalau ada di antara umat ini yang juga masih mengatakan bahwa perselisihan antara kaum muslimin dengan Rafidhah hanya dalam perkara-perkara furu', perkara cabang, bukan permasalahan inti. Dalam pernyataan wathiqah yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam al-Ma'bari dengan Abdul Malik al-Houthi al-Fajirul Kafir, yang masih juga dianggap oleh Muhammad al-Imam sebagai seorang sayyid, ketika dia menyebut dalam khutbahnya As-Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, masih juga dianggap sayyid. Subhanallah. Dalam perjanjian kufur yang disebutkan di dalamnya Rabb kita satu, agama kita satu, nabi kita satu, kita adalah orang-orang yang bersaudara meskipun kita berselisih dalam perkara-perkara furu'. La haula wala quwata illa billah. Wa in ikhtalafna fil masail al far'iyyah, meskipun kita berselisih dalam perkara-perkara furu', perkara cabang, berselisih dengan Syiah, Ar-Rafidhah, Al-Houthiyah. Mereka mencela para sahabat, mereka mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masih juga dikatakan perselisihan dalam perkara cabang. Wallahi batil. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini keyakinan Syiah. Mereka menganggap kaum muslimin itu adalah orang-orang kafir, murtad, musyrikun. Dibangun di atas keyakinan ini, mereka pun menghalalkan darah Ahlus Sunnah. Disebutkan dalam kitab Wasailu Syiah, demikian pula Al-Majlis dalam Biharul Anwar dari Dawud bin Farqad, dia mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdullah. Kalau disebut Abu Abdullah alaihissalam dalam kitab-kitab mereka, biasanya dimaksud Ja'far as-Sadiq, imam mereka yang keenam. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapatmu, apa pendapatmu tentang hukum membunuh An-Nasib, membunuh Ahlus Sunnah? Kata Abu Abdullah dalam riwayat yang mereka sebutkan, Hati-hati. Ini sudah fatwa keluar dari imam. Jika kamu mampu, setelah membunuhnya kamu letakkan dia di balik dinding, jangan di balik papan. Di balik dinding. Sehingga tidak ketahuan. Atau engkau tenggelamkan ke dalam air agar tidak ada orang mempersaksikan bahwa kamu membunuhnya. Lakukan itu. Luar biasa. Ini dalam posisi ketika mereka masih lemah loh. Kapan ada kesempatan membunuh ahlus sunnah? Lakukan. Halal darah. Diterangkan lagi oleh Al-Khomeini. Al-Khomeini menerangkan, menjelaskan tentang riwayat ini. Maksudnya apa ini riwayat? Diterangkan oleh dia. Fa in istata'ta an ta'khudha malahu fa khudh wa ba'ats ilain bil khumus. Untuk semakin menegaskan tentang dihalalkannya bukan hanya darah ahlus sunnah. Kata Khomeini, jika engkau mampu mengambil hartanya sekalian, tidak apa-apa, kamu kirimkan buat kami seperlimanya. Seperlima buat kami, dapat khumus. Ya. Menghalalkan darah, menghalalkan harta kaum muslimin. Bahkan Khomeini minta bagian seperlima. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang seperti ini Islam? Jadi keyakinan mereka bahwa al-muslimun, ahlus sunnati wal jamaah, yang menyelisih mereka, tidak ada bahagian kebenaran di dalam Islam ini sama sekali. Menurut mereka, Islam adalah mereka. Adapun ahlus sunnah, kufar, anjas, anak zina. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini, dia mengatakan, inna nasa kullahum awladu zina, au qala bagaya ma khala syi'atana. Disebutkan oleh Al-Khulain dalam Rawdatul Kafi, sesungguhnya semua manusia itu anak-anak zina, anak-anak pelacur, kecuali Syiah kami. Mereka yang bersenang-senang dengan mut'ah lo. Mereka yang senang-senang dengan perbuatan zina, mengatasnamakan mut'ah, bagian dari agama. Lalu mereka menuduh ahlus sunnah sebagai anak-anak zina. Yang berzina itu siapa? Yang menghalalkan perzinahan itu siapa kalau bukan mereka? Nah, bagi mereka ahlus sunnah ini tidak ada benarnya. Kaum muslim ini tidak ada benarnya. Oleh karena itu di antara prinsip mereka, di antara prinsip agama mereka, dalam segala hal harus menyelisihi kaum muslimin. Apa saja yang diyakini oleh kaum muslimin, orang Syiah harus menyelisihi mereka. Orang Syiah harus menyelisihi mereka. Dalam segala hal. Bahkan disebutkan dalam kitab mereka, ketika ada seorang, dia meminta fatwa kepada salah seorang imam, kalau tidak salah yang ketujuh, yaitu Al-Qadhim. Dia bertanya, ketika saya berada di satu negeri, saya mendapatkan permasalahan yang saya harus mengetahui jawabannya. Tapi saya tidak mengetahui di negeri tersebut ada seorang yang berkeyakinan sama dengan keyakinanmu. Yani yang berkeyakinan Syiah. Lalu kepada siapa saya harus meminta fatwa? Katanya Al-Qadhim ini, kamu tinggal mendatangi orang faqihnya yang ada di negeri itu. Iti faqih al-balad. Datangi orang faqih yang ada di negeri itu, lalu kemudian kamu bertanya kepadanya. Apabila engkau telah mendengar jawabannya, maka ketahuilah yang menyelisih jawaban itu, itulah kebenaran. Yang menyelisih jawaban itu, itulah kebenaran. Jadi kalau mufti itu ahlus sunnah mengatakan haram, berarti jawaban yang benar halal atau wajib. Kalau dia mengatakan, kamu harus melakukan, berarti jawaban yang benar, kamu jangan melakukan. Jadi gampang beragama Syiah itu. Biar gak ada orang Syiah di negerinya. Gimana cara mengamalkan Syiah? Tinggal tanya alim yang ada di negeri tersebut. Kalau alim itu mengatakan, wajib, oh berarti jawabannya haram. Jawaban yang benar haram. Jadi menyelisih ahlus sunnah dalam segala perkara. Apa yang seperti ini Islam? Sampai disebutkan oleh Sayyid Hussein Al-Musawi, beliau ini mantan Syiah, ya, Hussein Al-Musawi termasuk orang yang punya hubungan dekat dengan Khomeini pada masa hidupnya. Dia menyebutkan dalam kitabnya Lillahi Tsumma Litarikh, dia mengatakan wa yatabadaru ila al-adhan as-su'alul ati, ketika dia menerangkan tentang kewajiban pemikiran Rafidah untuk menyelisihi ahlu sunnah dalam segala perkara, lalu terbetik sesuatu pada diri saya, kata Hussein Al-Musawi ini, terbetik pada diri saya pertanyaan berikut, law faradna anna al-haqqa kana ma'al amma fi mas'alatin ma ayajibu alaina an na'khudha bi khilafi qawlina qawlihim. Kalau seandainya, anggap saja dalam satu perkara kebenaran bersama dengan al-ammah, maksudnya ahlu sunnah, anggap dalam satu perkara ternyata ahlu sunnah dalam keadaan berada di atas kebenaran, apakah tetap wajib bagi kita untuk menyelisihi perkataan mereka? Anggap saja ada satu masalah, ahlu sunnah benar, apakah tetap juga wajib kita menyelisihi mereka? Ini dijawab oleh Muhammad Baqir Sadr, salah seorang tokoh Syiah. Dia mengatakan, na'am yajibul qawlu bi khilafi qawlihim. Iya, wajib untuk berpendapat dengan yang menyelisihi pendapat mereka. Li'annal qawla bi khilafi qawlihim wa in kana khata' fahuwa ahwanu min muwafaqatihim ala iftiradhi wujudil haqqi indahum fi tilkumul masalah. Kata tokoh ini, ia harus menyelisihi ahlu sunnah. Sebab menyelisihi perkataan ahlu sunnah, meskipun itu salah, itu masih lebih ringan daripada sepakat dengan mereka. Jadi tetap harus menyelisihi ahlu sunnah. Kalaupun salah, itu masih lebih ringan daripada sejalan dengan pemikiran mereka. Itu kalau dianggap ada kebenaran pada mereka. Satu saja. Berarti maksudnya apa? Tidak ada kebenaran sama sekali pada ahlu sunnah. Tidak ada kebenaran yang ada pada ahlu sunnah sama sekali. Subhanallah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa Syiah Rafidah bukanlah bagian dari Islam. Keyakinan mereka terhadap kaum muslimin adalah kufar, najis. Halal darahnya, halal hartanya. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَالرَّافِضَةِ لَيْسَ لَهُمْ سَعْيٌ إِلَّا فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ وَنَقْضِ أُرَاهُ وَإِفْسَادِ قَوَاعِدِهِ. Kaum Rafidah, mereka tidak punya usaha kecuali untuk menghancurkan Islam dan untuk merobohkan pondasi-pondasi Islam dan merusak kaidah-kaidahnya. Ini kesimpulan dari seorang Syekhul Islam yang mengetahui tentang siapa itu Rafidah. Saya kira sampai di sini insyaallah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang kedua ba'dal 'ashr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.